Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa melanjutkan ngaji online The Humaira, pelajaran tentang usul fikih dasar yang kita bahas dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai di pembahasan tentang Mawani'u At-Taklif halaman 32 ya. Mawani'u At-Taklif yaitu penghalang-penghalang seorang itu dibebani syariat atau dibebani perintah dan larangan agama. Jadi ada suatu kondisi di mana seseorang itu tidak wajib melaksanakan perintah-perintah syariat dan dia dimaklumi karena kondisinya. Penulis rahimahullahu taala mengatakan litaklifi mawani'un minha, dalam pembebanan syariat ada penghalang-penghalang, di antaranya adalah al-jahlu wan nisyanu wal ikrah, kebodohan, yang kedua lupa, yang ketiga dipaksa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja, al-khata', wan nisyan, dan kesalahan yang dilakukan karena lupa, dan kesalahan yang dilakukan karena dipaksa. Hadis ini dilihatkan oleh Ibnu Majah dan juga Baihaqi dan kitab, dan hadis ini lahu syawahid, memiliki penguat di dalam kitab, di dalam Al-Qur'an dan hadis dan sunnah yang menunjukkan akan kesahihan hadis ini. Fal jahlu adamul ilmi, al-jahlu itu maksudnya adalah tidak memiliki ilmu. Famata fa'alal mukallaf muharraman jahilan. Maka kapanpun seorang mukallaf melakukan perbuatan yang haram karena dia tidak tahu, karena kebodohannya, ya, jahilan bitahrimihi, karena ketidaktahuannya terhadap haramnya perbuatan yang dia lakukan. Fala syai'a alih, maka tidak berdosa. Contohnya seperti kaman takallama fis sholati jahilan, seorang yang berbicara di saat sholat, sedang sholat dia berbicara karena dia tidak tahu tentang haramnya berbicara ketika sedang melaksanakan sholat, ya, maka sholatnya tidak batal. Dia tidak berdosa dan sholatnya tidak batal. Mungkin dia baru masuk Islam, ya. Kemudian yang dia tahu di dalam syariat Islam ini baru sholat, ya. Dan dia belum faham tentang seluk-beluk sholat. Yang penting dia yang fahamnya sholat itu berupa rukuk dan sujud, tidak tahu pembatal-pembatal sholat, ya. Maka tidak mengapa, ya, tidak tahu. Famata taraka wajiban jahilan, atau seseorang yang meninggalkan kewajiban karena ketidaktahuannya akan kewajiban tersebut, lam yalzamhu qada'uhu, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqada' kewajiban yang dia tinggalkan tersebut. Idza kana qad fata waqtuhu, apabila telah berlalu waktunya. Jadi kalau belum berlalu waktunya, maka dia tetap diwajibkan mengqada'. Bidalilin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musi'a fi salatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang yang buruk kualitas salatnya. Wa kana la yatma'inna fiha. Kesalahan orang ini di antaranya adalah dia tidak khusyuk dalam melaksanakan salat, terlalu cepat salatnya, ya. Ruku, kemudian ruku, antara ruku dan sujud itu durasinya cepat sekali, ya. Tidak ada tumakninah, ketenangan di setiap gerakan salatnya. Maka lam ya'murhu biqada'i ma fata minas salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan orang tersebut untuk membayar atau mengqada semua salat yang telah lalu. Ya. Wa innama amarahu bi fi'lis salatil hadirah. Tapi yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengqada, mengulang salat yang sedang dia lakukan saat itu ala wajhil masyru', dengan cara yang sesuai tuntunan syariat. Jadi ini hadis al-musi fi salatihi, orang yang buruk kualitas salatnya ini terkenal, ya. Jadi sangat panjang hadisnya, yaitu menceritakan tentang seorang yang salatnya cepat, ya. Kemudian ketika Nabi melihatnya, maka Nabi katakan, salatlah kembali, ulangilah salatmu, fa innaka lam tusalli, karena kamu belum salat sebenarnya. Diulang lagi sampai 3 kali terus seperti itu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan apa kesalahannya yang menyebabkan sholatnya itu tidak sah, yang menyebabkan Nabi mengatakan kamu tuh sebenarnya belum sholat, ya. Ternyata sebabnya adalah karena tidak adanya tumakninah di dalam setiap gerakan sholatnya. Nah, ini juga ucapan seperti ini juga bisa kita sampaikan kepada orang yang cara sholatnya sama, yang sholatnya terlalu cepat, ya, tidak ada ketenangan, tidak meresapi setiap gerak-gerik sholatnya. Ya, maka kita katakan bahwa Anda sebenarnya belum sholat, silahkan diulangi sholatnya. Nah, Nabi SAW ketika di dalam hadis ini hanya memerintahkan orang tersebut untuk mengulang sholatnya ketika itu, dan tidak Nabi perintahkan mengulang sholat yang telah lewat, ya, yang hari kemarin atau yang lusa atau yang 1 tahun yang lalu, ya. Ini menunjukkan bahwa begitu ilmu sudah datang, ya, sementara durasi waktu pelaksanaan kewajiban itu belum habis, maka seorang yang tadinya tidak tahu wajib melaksanakan ibadah tersebut. Jadi ini yang kedua, ya. Oh, ini yang pertama, teman-teman sekalian, orang itu terhalang dari melaksanakan perintah syariat karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Jadi kalau dia berbuat salah karena dia tidak tahu, karena kebodohannya, maka tidak berdosa. Ya, atau dia meninggalkan kewajiban karena dia tidak tahu, maka tidak berdosa. Ya, karena kesalahan manusia itu 2 macamnya. Menerjang larangan. Yang kedua adalah meninggalkan kewajiban. Ya. Mungkin ada yang bertanya, oh kalau gitu saya nggak usah tahu aja, Ustaz. Saya nggak usah belajar aja supaya saya selalu dimaklumi oleh malaikat pencatat amal, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, kalau bodoh, ya enggak, kalau bodoh kan enggak berdosa, gitu kan. Jadi saya enggak usah kajian, saya enggak usah belajar, saya enggak usah dengerin nasihat, ya, agar saya selalu bodoh, ya. Maka jawabannya, kalau seperti ini prinsipnya, maka kebodohannya bukan kebodohan yang alami lagi, ya. Kebodohannya bukan kebodohan yang natural lagi. Kebodohan yang dimaafkan itu adalah kebodohan yang sifatnya natural. Natural itu artinya tidak ada kesengajaan. Kalau seperti ini, bodohnya sudah sengaja, ya. Segala kesalahan yang dilakukan sengaja kan sudah bernilai dosa, ya. Nanti ada pemakluman yang kedua adalah karena tidak sengaja. Kalau seperti ini sudah menyengaja bodoh, sehingga segala tindakan maksiat yang dilakukan dari runtutan kebodohannya itu, maka menjadi dosa semua. Nah, itu bantahannya. Bagi terkena syubhat setan, ya, sudahlah saya nggak usah belajar, nggak usah tahu hukum riba lah atau apa, ya, saya sekarang mumpung lagi apa namanya, lagi dapat posisi bagus, fasilitas bagus. Nanti kalau begitu saya dengar ceramah Ustadz tentang riba, jadi dosa dong, saya jadi tahu hukumnya. Ini dari hukumannya apa, ya, ancamannya apa, jadi dosa dong. Eman-eman posisi lagi tinggi seperti ini, ya. Atau dia bandar judi, ya kan? Penghasilan yang banyak dari judinya, kemudian, lah saya nggak usah dengar, nanti tidak jadi tahu, akhirnya resign kan rugi, ya. Mending kalau tahunya dulu ketika masih jadi masih awal-awal lah, belum banyak penghasilannya, gitu kan? Ya, maka teman-teman sekalian, yang seperti ini kebodohan yang disengaja, maka bernilai dosa. Ya. Kemudian alasan yang kedua, bantahan yang kedua adalah yang seperti ini bukan lagi jahlun, lebih tepatnya kita sebut sebagai i'rad, ya, sebagai disebut sebagai apa namanya, menolak kebenaran, ya, i'rad, ya. Nah, seperti ini bukan lagi jahlun, kebodohan, tapi menolak kebenaran, maka tidak dimaafkan oleh syariat, karena ini bagian daripada kesombongan, ya. Nabi SAW mendefinisikan kesombongan itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, ya, menolak kebenaran, ya, dan meremehkan manusia. Kemudian penghalang yang kedua adalah an-nisyan. Penghalang yang kedua adalah an-nisyan. Nisyan itu lupa. Didefinisikan oleh penulis di sini dzuhulul qalbi an syai'in ma'lum. Lalainya hati dari sesuatu yang dia ketahui. Lalainya hati dari sesuatu yang dia ketahui. Ini perbedaannya antara bodoh dan lupa, ya. Kalau bodoh itu memang dia enggak tahu, al-jahlu. Kebodohan, kesalahannya memang didasari oleh ketidaktahuan. Tapi kalau nisyan, dia lalai dari sesuatu yang sudah dia ketahui. Ya. Famata fa'ala muharraman nasian, maka kapanpun seorang melakukan perbuatan yang haram atas dasar lupa, fala syai'a alaih, maka tidak berdosa. Kaman akala fi shiyami nasian, contohnya orang yang makan di siang hari pas lagi puasa karena lupa, maka puasanya tidak batal dan dia tidak berdosa, ya. Wa man tataraka wajiban nasiyan fala syai'a alaihi hala nisyanihi. Kapanpun seseorang meninggalkan suatu kewajiban atas motivasi lupa, maka tidak berdosa ketika dia masih dalam kondisi lupanya. Walakin alaihi fi'lahu idza dzakarahu. Namun dia wajib melakukan kewajiban yang dia tinggalkan ketika dia tadi lupa, maka ketika dia ingat, wajib untuk melakukan kewajiban tersebut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa mengerjakan suatu salat, maka hendaklah dia melaksanakan salat tersebut ketika dia telah ingat. Ya. Yang kedua adalah an-nisyan. Yang kedua adalah lupa. Maka orang yang lupa tidak berdosa atas kesalahan yang dia lakukan ketika dalam kondisi lupa. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang mengetahui, ya, karakter manusia. Bahwasanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya aib, tempatnya kekurangan. Ketika dia tidak tahu, jelas itu adalah kekurangannya, aib, ya. Namun ketika manusia sudah tahu pun, manusia sudah punya ilmu pun, ya, masih ada potensi dia terjatuh dalam kesalahan. Harusnya kalau sudah punya ilmu berarti kan sudah sempurna, sudah semakin sempurna, ya. Tapi ketika dalam kondisi yang sempurna pun manusia itu, ya, sudah punya ilmu, masih ada potensi dia salah. Kapan? Ketika dia lupa. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya orang berilmu, ya, orang berilmu bukan berarti dia tidak punya kesalahan. Ya. Kesalahan, potensi kesalahan yang besar kemungkinan terjadi padanya adalah karena lupa. Kalau seandainya ilmunya tidak dibarengi ketakwaan, maka kesalahan yang bisa dia lakukan adalah kesalahan atas dorongan apa namanya hawa nafsu, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau hawa nafsu jelas itu dosa, ya. Kalau karena lupa maka tidak berdosa. Jika syariat memaklumi tidak mencatatnya sebagai dosa, maka kita sepatutnya ketika seorang melakukan kesalahan karena lupa, kita pun memaklumi. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, wal ikrah, dipaksa. Ikrah itu definisinya ilzamu syakhsi bima la yurid. Memaksa, mewajibkan seseorang sesuatu tindakan yang tidak dia inginkan. Waman akraha 'ala fan ukriha 'ala syai'in muharramin fala syai'a 'alaihi. Maka siapa yang dipaksa untuk mengerjakan perbuatan dosa, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Contohnya seperti seorang yang dipaksa untuk murtad. Nauzubillah min dzalik. Dipaksa untuk kafir. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya itu tenang, hatinya itu istiqomah di atas iman, hatinya tenang dengan imannya, maka dia tidak kafir. Ya. Ini berdasarkan firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa kafir, sementara hatinya itu tenang dengan keimanannya, maka dia tidak kafir. Wa man ukriha ala tarki wajibin fala syai'a alaih. Atau orang yang dipaksa untuk meninggalkan suatu kewajiban, maka dia tidak berdosa halal ikrah ketika dia masih di dalam kondisi dipaksa. Jadi catatan ini penting, ya. Jangan sampai ini dilewatkan. Dia dimaklumi, dia dianggap tidak berdosa ketika kesalahannya dilakukan dalam kondisi dia masih dipaksa. Kalau sudah berlalu kondisi dia dipaksa, maka kembali lagi melaksanakan kewajiban. Misalnya, ya, seorang dipaksa untuk membatalkan puasanya dengan ancaman yang membahayakan jiwanya, ya, yang membahayakan dirinya, atau juga hartanya atau yang lainnya, pokoknya membahayakan dirinya, maka dia batalkan. Tapi bukan berarti setelah itu, setelah berlalu ancaman itu, ya, orang yang mengancam sudah pergi, bukan berarti wah, alhamdulillah saya diancam, saya bisa batalin puasa, jazakallah khair, matur suwun, terima kasih, ya kan, habis itu makan sampai sore, ya, bukan, ya. Begitu sudah selesai kondisi dia dipaksa, maka dia melanjutkan kembali puasanya, menahan dari makan dan minum sampai tiba waktu buka, ya. Dan puasanya tidak batal, ya, puasanya apa? Sah, gitu. Baik. Dan yang namanya orang dipaksa itu, dia itu diharuskan melakukan suatu tindakan yang tidak dia inginkan. Kalau tadi kasusnya orang yang lagi puasa, dipaksa nggak puasa, malah dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ada yang maksa, jadi ada dimaklumi batalin puasa. Ini berarti batal puasanya, ya, bisa batal puasanya. Ya. Kalau dia jujur, kalau dia kuat imannya, dia akan sedih, Allah saya jadi enggak bisa puasa nih. Ya, saya jadi enggak bisa puasa gara-gara dipaksa nih, ya. Saya enggak ridho dengan yang seperti ini. Nah, ini dimaklumi enggak yang seperti ini, ya. Hatinya memberontak. Tapi kalau begitu dipaksa hatinya, Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur, ya, matur suwun, jazakallah khair. Maka yang seperti ini bukan lagi dipaksa, ya. Maka dia batal puasanya. Kalau batal gimana? Tetap wajib menahan, ya, puasa yang dibatalkan karena sengaja tanpa udzur, maka dia tetap wajib menahan sampai tiba waktu buka. Ini menahan dari makan dan minum. Tapi dia tidak dapat pahala puasa dan dia wajib mengkodok puasanya. Ya. Kemudian, kaman ukriha ala tarkis sholah hatta kharaja waktuha. Contoh yang lain, seorang dipaksa meninggalkan sholat wajib sampai keluar waktunya. Nah, maka kalau sudah keluar waktunya berarti tidak wajib mengkodok sholat itu. Ya. Ada keterangan di sini, saya ralat, ya. Kaman ukriha alaihi tarkus sholah ala tarkis sholah hatta kharaja waqtuha, seperti orang yang dipaksa untuk meninggalkan salat wajib sampai keluar waktunya. Fa innahu yalzamuhu qada'uha, maka wajib baginya mengqada salat tersebut. Idza zalal ikrah, ketika telah hilang pemaksaannya. Jadi ya, ukuran durasinya bukan ukuran waktu, tapi ukuran durasinya adalah ukuran kondisi dipaksa. Ya, walaupun waktunya sudah hilang, ya, ketika dia dipaksa meninggalkan sholat, waktunya sudah berakhir, maka tetap wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan ketika kondisi dipaksa tadi. Ya. Sekarang kita sedang dipaksa sama virus corona, ya, sehingga di beberapa wilayah ya ada yang zona hitam, ada yang zona merah, ya, sehingga belum bisa untuk tenang melaksanakan ibadah jamaah ataupun menuntut ilmu di masjid. Dan ini semuanya adalah bagian dari takdir Allah dan tentu saja menyimpan hikmah yang luar biasa. Ini nggak boleh lepas dari keyakinan seorang muslim, karena akhir-akhir ini mulai muncul desas-desus bahwa ini yang mengadakan virus corona ini adalah seorang yang kaya raya, ya, yang mengatakan Bill Gates dan lain sebagainya. Wallahu alam siapa yang melakukan propaganda di sini, apakah ini alami atau tidak? Wallahu alam, tapi kalau kita lihat dari bukti-bukti yang ada saat ini, bukti-bukti yang ada saat ini adalah ini bukan suatu rekayasa, ya, virus ini. Dan belum ada, dan wallah alam yang kami ketahui tidak ada bukti ilmiah yang mengatakan bahwa virus ini adalah propaganda. Ya. Nah, ada yang meyakini bahwa ini propaganda. Ini adalah ladang bisnisnya fulan. Orang yang kaya raya. Dia pengen bisnis vaksin. Maka sederhana saja kalau seandainya virus ini adalah rekayasa, ya, ladang bisnis memang sengaja dibuat untuk membuka ladang bisnis baru. Tentunya saat ini orang lebih cari-cari vaksin, ya. Harusnya saat ini sudah keluar itu vaksin. Harusnya saat ini sudah muncul itu vaksin corona. Orang lagi butuh-butuhnya. Tapi sampai sekarang belum ada itu vaksin. Nah, ini di antara indikasi bahwasanya desas-desus seperti itu tidak benar. Maka ya, kami ingatkan diri kami pribadi dan juga teman-teman sekalian bahwa jangan lupakan Allah di sini. Bahwasanya yang memunculkan virus corona ini Allah SWT sebagai untuk menakut-nakuti kita. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, kata Allah. Dan tidaklah kami mengirimkan kepada kalian ayat-ayat kami, ya, tanda-tanda keberadaan dan kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakuti kalian. Bukan malah happy, ini ayat Allah. Virus yang begitu kecil, ya, bisa memporak-porandakan negara adidaya paling kuat di dunia, bahkan seluruh dunia. Ini adalah ayat Allah, ini adalah peringatan dari Allah, bukan malah kita happy PD, ini kayak flu, ini biasa aja, ini penyakit yang dibesar-besarkan, ya. Kalau ini penyakit yang dibesar-besarkan, ini sebenarnya penyakit ringan, flu biasa. Kok bisa Italia yang dikenal negara yang begitu maju kesehatannya bisa KO dengan virus ini? Ya. Amerika saat ini teman-teman bisa melihat beritanya di mana-mana bisa KO dengan virus ini. Ini bukan sepele berarti, kan? Ya kan? Maka jangan terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan yang menyepelekan penyakit ini. Karena biasanya yang mengucapkan bukan ahlinya. Dia mengucapkan bukan dokter pasti, insya Allah. Kalaupun itu dokter, mungkin dokter hewan. Tapi kalau dokter yang benar-benar ahli di dalam virus, tidak mungkin meremehkan ini. Dan cukup juga bagi kita, para ulama, ya, para ustadz juga memperingatkan kita dari bahaya virus ini. Nah, sekarang kita lagi dipaksa tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid, ya, karena ada sebuah udzur ini. Sehingga kita terpaksa tidak ke masjid dulu di beberapa wilayah. Ya. Bahkan yang zona hijau pun masih ada kekhawatiran, maka tetap uzur itu berlaku baginya. Ya, selama masih ada kekhawatiran tertular, maka dia tidak sholat jamaah itu tetap berlaku uzurnya. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang tidak jamaah di masjid tidak berdosa, ya, karena kondisinya terpaksa dia. Dia terpaksa tidak melaksanakan sholat di masjid karena kondisi wabah, ya. Namun bukan berarti, wah ini paksa, alhamdulillah saya bisa di rumah, bisa sholat di rumah, ya bukan gitu ya. Tapi orang yang beriman tetap sedih ya di dalam hatinya, karena masjid-masjid sepi ya, dengan sholat, dengan kegiatan sholat, dengan kegiatan menuntut ilmu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan sekarang teman-teman. Wa tilkal mawani'u innama hiya fi haqqillah. Penghalang-penghalang taklif ya di atas berlaku pada hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah. Li'annahu mabniyun 'alal 'afwi war rahmah. Karena hak Allah itu dibangun di atas pemaafan dan kasih sayang. Wa amma huququl makhluqin, wa amma fi huquqil makhluqin. Adapun pada hak-hak makhluk, hak-hak sesama manusia. Fala tamna'u min dhamanin. Maka jika sebuah hak manusia itu diterjang karena tiga motivasi di atas, karena tidak tahu atau karena lupa atau karena dipaksa, maka dia tetap wajib mengganti haknya tersebut. Tetap wajib mengganti ma yajibu dhamanuhu, hak yang dia, kewajiban yang harus dia ganti. Jadi hak sesama manusia tersebut. Idza lam yarda sahibul haqqi bisuqutihi. Jika orang yang memiliki, pemilik hak tersebut tidak ridha haknya diterjang. Kalau dia ridha berarti alhamdulillah, berarti selesai masalah. Ya, tapi kalau dia tidak ridha maka wajib diganti, wallahu alam, wallahu alam. Jadi catatan penting sekali ya teman-teman sekalian. Pemakluman tadi ya, tiga kondisi yaitu jahil ya, kemudian lupa, kemudian dipaksa. Ketika seorang melakukan kesalahan dalam kondisi tiga ini maka dimaafkan. Nah, ini hanya berlaku berkaitan dengan kesalahan yang tergolong hak Allah. Yaitu kesalahan antara manusia dengan Tuhannya. Seperti berbuat dosa, maksiat, meninggalkan perintah Allah, menerjang larangan Allah, ya kan? Maka ketika dilakukan dalam kondisi lupa ataupun dipaksa ataupun jahil tidak tahu, maka dimaafkan. Karena Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Rahmat. Ya, di sini kita bisa menangkap, merasakan betapa cintanya, betapa rahmatnya Allah SWT kepada makhluknya. Tapi kalau kesalahan itu berkaitan dengan hak manusia, maka tidak berlaku tiga kondisi tadi. Ya, hak manusia itu misalnya mencuri, ya kan, merampas, ya, apalagi ghibah. Aku ghibah, ya Allah, saya lupa ghibah. Wajib dibayar kafaratnya. Karena ini berkaitan dengan apa? Dosa ini berkaitan dengan hak manusia, bukan hak Allah. Tapi ya ada bagian daripada hak Allah, kita bisa istighfar. Tapi ini lebih banyak berpengaruh pada hak sesama manusia. Nah, meskipun dilakukan karena dipaksa, karena lupa atau karena apapun, maka tetap dia wajib minta maaf. Ya, wajib meminta kehalalan kepada orang yang dia zalimi. Kalau kesalahannya kepada Allah selesai dengan istighfar dan taubatnya. Tapi kalau sesama manusia tidak cukup dengan istighfar dan taubat, tapi dia harus mengembalikan haknya semampunya. Ya. Kalau dalam masalah ghibah tadi, kalau seandainya ini ada rincian para ulama ya dalam masalah ghibah, karena ini kita jadikan contoh karena dosa yang paling mudah dilakukan dan kontinu, na'udzubillah min dzalik, dan sering dilakukan tanpa sadar ya. Itu adalah ghibah. Maka ingat, ini berbahaya sekali. Walaupun dilakukan karena tanpa sadar ataupun lupa, ini berdosa karena berkaitan dengan manusia. Bagaimana cara menebus dosa saya? Maka para ulama merinci. Kalau ghibahnya itu didengar sama orang yang kita ghibahi, na'udzubillah ya, maka dia wajib minta maaf sama dia. Baik itu ghibah di dunia maya, ghibah di komentar Facebook, ataupun ghibah di dunia nyata, di warung kopi. Kalau didengar sama korbannya, maka dia wajib minta maaf, minta kehalalan. Ya, sampai dia ridho, sampai dia apa, merelakan kehormatannya diinjak-injak, memaafkan dia, dan dia tidak ada keinginan menuntutnya di akhirat. Ya, jangan, Udah saya maafkan tapi nanti selesaikan di akhirat. Berarti belum dimaafkan, ya belum ridho. Harus minta maaf dulu. Sampai dia enggak mau nuntut di akhirat. Ya, saya enggak akan ridho. Saya enggak akan nuntut. Saya enggak akan nuntut kamu di akhirat nanti asalkan kamu misalnya traktir saya gitu. Ya sudah, traktir aja yang penting dia ridho, gitu kan? Ya. Ini kalau didengar, tapi kalau enggak didengar ya, maka ini juga di sini ada perbedaan pendapat, tapi wallah alam ya, pendapat yang kita pilih adalah bahwa kalau tidak didengar maka cukup didoakan ampunan, tidak usah laporan. Karena kalau laporan potensi renggang ya kan. Dia ghibai orang enggak didengar, ghibai atasan, ghibai ustadznya, ghibai suaminya, ghibai istrinya ya. Selama tidak didengar oleh korbannya maka tidak usah dilaporkan. Ya afan nih tadi saya ghibai antum tuh gini-gini, antum tuh kalau kajian suka tidur, kamu tuh lagi macam-macam. Ya maka enggak usah laporan karena berpotensi memunculkan permusuhan. Terus gimana cara membayarnya? Doakan ampunan dan rahmat untuk korban kita sampai benar-benar kita merasa ghibah kita sudah terbayarkan. Gitu ya. Insyaallah dengan seperti ini sudah cukup untuk menebus dosa ghibah kita. Makanya hati-hati ini ya. Jadi tiga kondisi tadi berlaku, pemakluman ini berlaku pada hak Allah bukan pada hak manusia. Misalnya seorang contoh yang lain, hak manusia ngerusak, dia minjem motor. Minjem motor orang, dia lupa, ya enggak sengaja gitu, enggak sengaja. Dia nabrak pohon gitu kan, enggak mungkin ada orang sengaja nabrak pohon kan. Akhirnya depannya rusak, kacanya pecah dan sebagainya, dia jatuh misalnya. Ya. Maka tetap wajib mengganti ya, jangan beralasan innallaha tajawaza an ummati, ya kan? Sesungguhnya Allah memaafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh umatku karena lupa, karena dipaksa, karena tidak sengaja. Ini enggak berlaku karena ini hak manusia, maka tetap wajib apa? Mengganti. Dia wajib mengganti. Gitu ya. Ya teman-teman, untuk kajian kali ini kita cukupkan sekian saja insyaallah. Terima kasih sudah bersama kami. Kajian ini akan rutin dilakukan setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, jam 6:30 sampai jam 6:30. Nih, sebenarnya sampai masih ada 15 menit tapi kami ada acara di bersama para ustaz di Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Maka kajian pagi hari sekian saja. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan materi, maka silakan ketika ada waktu, insyaallah akan kami jawab. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.